Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ayati wal ahadis addalata ala fadlil ilmi mutlakon kathiratun syahirah. Ketahuilah bahwa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menunjukkan keutamaan ilmu secara umum, ya, secara umum ini maksudnya tidak terkhusus ilmu fikih, itu banyak sekali dan sangat populer sekali. Populer bagi yang tahu ya. kalau yang tidak tahu ya asing. Ya seperti saya ini ya tidak populer. Fa minal ayat qauluhu ta'ala hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Termasuk dari ayat itu adalah firman Allah, katakanlah Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Jadi ini pertanyaan. Tapi pertanyaan ini jawabannya pasti tidak. Itu namanya istifham, apa ingkari ya, ingkari atau apa saya lupa. Ini pembahasan balaghah ya. Jadi pertanyaannya pertanyaan, tapi jawabannya pasti tidak. Apakah orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu sama? Jawabannya pasti tidak. Jadi pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan. Bertanya tapi sebenarnya sudah menetapkan ini. Jadi istifham itu kan ada takriri, ada apa ya, ingkari atau apa, saya lupa juga ya. Perlu dibaca juga balaghah ya sebenarnya. Wa minal ahadis qauluhu alaihi salatu wassalam man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Termasuk dari hadis yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan mencari ilmu, jadi ada orang yang berjalan ya, ada orang yang melalui satu jalan dan dia berjalan tujuannya adalah mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia menuju jalan ke surga. Jadi jalan menuju ke ilmu itu bisa memudahkan jalan menuju ke surga. Artinya selama seseorang itu masih belajar ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga untuk dia. Wa innal malaikata la tadu ajnihata halitolibil ilm ridwan bima yasna. Dan para malaikat senantiasa meletakkan sayapnya ke pencari ilmu sebab mereka suka dengan apa yang dilakukan. Jadi setiap ada majelis ilmu itu malaikat selalu meletakkan sayapnya ke majelis itu. Cuman kita tidak tahu ya, kita kan tidak bisa melihat malaikat ya, mengapa mereka meletakkan sayapnya, ya karena suka dengan perbuatan pencari ilmu, suka dengan pengajian. Jadi malaikat itu kalau ada orang yang apa ya, yang belajar mengajar seputar ilmu, itu ya belajar mengajar ya pasti ilmu ya, itu suka, bentuk sukanya itu jadi perwujudan rasa suka malaikat itu diwujudkan dengan meletakkan sayap-sayap mereka. Wa innal alima, ini yang enak ya, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatal hitani fil ma. Seorang yang alim ya, seorang yang memiliki pengetahuan ya, dia akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, hingga ikan yang ada di dalam laut pun ikut memintakan ampunan kepadanya. Jadi orang alim itu enak sekali ya, selama dia ilmunya masih ada, maka selama itu pula makhluk-makhluk mendoakannya, memintakan ampunan ya. Jadi makhluk-makhluk ini meminta ampunan kepada Allah untuk orang alim, hingga ikan-ikan yang ada di laut pun juga ikut memintakan ampunan untuk dia. Wa inna fadlal alim alal abid kafadril komari ala sairil kawakib. Dan keutamaan ilmu, keutamaan orang alim dibandingkan orang yang ahli ibadah itu perbandingannya seperti rembulan dan bintang-bintang ya. Jadi kan perbandingannya jauh sekali ya. bulan itu kan ya kalau hakikatnya kita tidak tahu, cuman yang kita lihat itu kan bintang itu paling besar cuman berapa, maksudnya bintang yang paling bersinar itu kalau dibandingkan dengan bulan itu kan hanya berapa persen itu. Jadi perbandingannya seperti bulan dan bintang, ya, jauh sekali ya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris dari para nabi. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilm. Lam yuwarisu ya, dinaron wala dirhaman. Dan nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Nabi hanyalah mewariskan ilmu. Jadi ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi itu yang mewaris ya para ulama. Faman akhodahu akhoda bihadzin wafir. Barang siapa yang mencarinya, maka dia akan mendapatkan jatah yang penuh. Hadin wafir itu ya jatah penuh ya, maksudnya bagian yang utuh, bagian yang penuh, tidak berkurang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca seperti ini kan jadi semangat ya kita belajar. Tapi biasanya setelah baca ya malas lagi ya, itulah manusia. Wa qauluhu fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum. Dan sabda Nabi yang lain, keutamaan orang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah itu seperti keutamaanku, ini Nabi Muhammad yang berbicara, keutamaanku dibandingkan dengan orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi perbandingannya antara Nabi dengan umatnya, tapi umatnya yang paling rendah ya. Itu kan juga jauh sekali. Wa innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlati fi hujriha fi juhriha hatal khuti filma la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Wah. Allah, para malaikatnya dan para penghuni langit maupun bumi hingga semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya itu mendoakan. Ini kata yusalluna, ini seperti penjelasan sebelumnya ya. Kalau Allah berarti memberikan rahmat, kalau malaikat berarti meminta ampunan, kalau selainnya berarti mendoakan. Mendoakan seorang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Seorang yang mengajari kebaikan kepada manusia itu mendapat rahmat Allah, dimintai ampunan malaikat, dan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi. Qala Mu'ad radhiyallahu anhu ta'allamul ilm fa inna ta'limahu hasanah wa talabuhu ibadah wa mudzakaratuhu tasbih wal ba'thu anhu jihad wa badluhu shadaqah. Ini Mu'ad bin Jabal ya, sahabat Nabi. Tapi kita teruskan di video setelahnya ya, semoga bermanfaat.